بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد. وهذا هو الدرس الثاني في مادة الفقه، dan ini adalah pelajaran yang kedua di dalam materi fikih yang akan kita kaji sampai mustawa akhir insyaallah. Dan telah kita kaji kemarin bab yang sangat mulia, bab yang dengannya setiap kita melakukannya tidak kurang dari 5 kali sehari, bab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-Islam wa amudu al-salah, bahwa tiangnya agama ini adalah salat, dan tentu tidak tergambar di benak kita tegaknya suatu bangunan tanpa tiang akan rubuh, pasti akan rubuh. Dan telah kita ambil pula di pertemuan yang pertama tentang pengertian salat, bahwasanya salat secara bahasa adalah doa, salat adalah doa. Dan seandainya kita lihat di sifat salat, maka sesungguhnya salat adalah doa. Hal itu dikuatkan dengan Al-Quran, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, dan doakanlah mereka, orang-orang yang berdosa. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ, sesungguhnya doamu akan membuat mereka tenang, membuat mereka diampuni dari dosa yang ada. Adapun secara istilah, bahwasanya salat adalah aqwal, bahwasanya salat adalah aqwal, perkataan-perkataan. Karena salat bukan hanya sujud dan ruku. Di sana ada perkataan, di sana ada doa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqwalun wa af'alun makhsusah, perkataan, doa-doa yang khusus dan perbuatan yang khusus. Khusus, kalimat khusus di sini adalah ukurannya adalah ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli," salatlah kalian seperti halnya aku salat. Qadar atau ukuran di dalam aqwal, perkataan dan perbuatannya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menambah jumlah ruku yang ada atau menambah sujud yang ada kecuali dengan adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh juga kita mengurangi perkataan-perkataan yang ada. Contohnya Al-Fatihah kita hilangkan dan yang lainnya kita hilangkan, tak boleh. Karena apa? Karena ukuran mahsusah, khusus di sini adalah ukurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muftatahatun bitakbir, yang mana perbuatan atau ibadah ini dimulai, dibuka dengan takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu akbar. Muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bisyurutin khasah, dengan syarat yang khusus yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa syarat-syarat ini adalah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah ke poin yang kedua, kapan disyariatkan as-salah kepada umat Muhammad, kepada kaum muslimin. Perlu diketahui bahwa sanya salat adalah termasuk ibadah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di asri Makkah di dalam tahun-tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, yang mana tahun tersebut adalah tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya untuk senantiasa berpegang teguh dalam agama ini, mengajak pula orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahwasanya Nabi Ibrahim telah melakukan salat dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di waktu petang, yaitu qaulullahi ta'ala wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepadaku untuk senantiasa melakukan salat dan zakat. Hal itu pula diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masa-masa beliau ketika di Makkah. Bahwasanya dua ibadah yang selalu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah adalah, yang pertama adalah salat dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di waktu petang. Yang kedua adalah zakat kepada mereka-mereka yang membutuhkan akan uang tersebut. Diwajibkannya salat lima waktu atas umat Islam adalah ketika diperintahkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit tujuh, yang mana cerita itu adalah cerita yang setiap kita insyaallah telah mendengarnya. Sampai diwajibkan atas umat ini adalah 50 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya dengan jumlah 5. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim khususnya penuntut ilmu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan pada salat yang diwajibkan atas kita semua, dan semoga senantiasa kita semua bisa menjaga salat 5 waktu. Dan sesungguhnya salat adalah salah satu rukun Islam. Wa hiya ahadu arkanil Islam ba'da syahadatain, dan dia ai salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, setelah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang datang setelahnya adalah salat. Ini menunjukkan bahwa pentingnya salat, bahwasanya salat diletakkan setelah tauhidillah subhanahu wa taala, menandakan bahwa salat adalah mempunyai perkara yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Litadhammunha lahuma, bahwasanya syahadatain termasuk bagian dari salat. Ketika kita melakukan salat, kita juga melakukan syahadatain. Kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa, yang tidaklah kita pantas menyembah kecuali untuknya. Dan kita bersaksi pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini sampai ke kita sekarang ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihim jihadu fi sabilillah." Telah kita jelaskan di awal pertemuan. Wa na'ti ila nuqtati tsalis wa hiya حكمة مشروعيتها، tujuan disyariatkannya salat. As-salat syukur linni'am azimah. Salat adalah bersyukur dengan nikmat yang telah Allah beri kepada kita para hamba-Nya. Kama annaha min abrazil ma'ani al-ubudiyah, dan selayaknya kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberi. Yang mana terdapat di solat adalah kita mengarah kepada Sang Khalik, pencipta ini, dengan hina, dengan khusyuk, dengan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat, dengan doa-doa yang kita baca ketika sholat, dengan pula zikir yang kita baca ketika sholat. Kama anna fiha sillah allati tarbitu bainal abd war rabbah, dan di sholat pula terdapat ikatan di mana Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, dan itu melebihi dari apa yang terdapat di dunia ini. Karena apa? Karena setiap kita adalah musafir yang akan meninggalkan dunia ini. Fauqa alam madiyah, daripada yang terdapat di dunia ini yang bersifat sementara. Ila safa'in nafs, kemana? Kebersihnya jiwa seorang hamba. Wa tuma'ninatiha, dan tenangnya. Kita lihat banyak sekali saksi dari orang-orang yang melakukan sholat, maka dia mendapatkan ketenangan yang berlebih. Mungkin dia tidak memiliki sesuatu yang spesial di dunia ini, tapi ketika kita lihat kehidupannya, kita lihat adalah ketenangan. Yang kita lihat adalah ketenangan dan kesucian jiwanya. Dan ketika seseorang telah terjerumus di dalam dunia ini dengan apa yang terdapat di dalamnya, maka salat menyelamatkannya sebelum dia tenggelam secara total, dan memberitahu kepada hamba tersebut bahwa di sana ada yang lebih penting, bahwasanya kehidupan tidak bisa dijalani dengan keadaan seperti ini, bahwasanya manusia membutuhkan quwwah rohaniyah, kekuatan batin rohani yang menghubungkan hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba tersebut merasakan kehidupan yang indah dan tenang ketika menjalankannya. Wa naltaqi insyaallah fi lika in akhir. Wassalamu alaikum warahmatullahi.